Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minasta'inna muridni wa dinu surat. Assalamualaikum warahmatullahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la imalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sadid bihi lisani wa hdi qalbi bijahin nabi wa sahbihul ali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Ada dan kuli harfin kutubah yuktab abra abin dahar tahirin amma ba'du. Qala al-musanifairin rahmahumullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bihima bi'ulumi ma fitarini amin. Ila qawlihi surah Duha ayat ke-6. Alam yajidka, bukankah dia mendapatimu? Alam yajidka, bukankah dia mendapatimu? Bukankah Allah mendapatkanmu wahai Muhammad? Alam ini kan istifham. Istifham itu adalah kalimat pertanyaan. Tapi istifham di sini adalah istifham takriri. Jadi di dalam bahasa Arab istifham itu banyak. Ada istifham di soal. Karena memang betul bertanya. Ya. Apakah kamu sudah makan? Paham? Belum, saya belum makan. Ada istifham takriri. Istifham takrir ini pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Kalimatnya seperti pertanyaan tapi artinya itu menetapkan. Seperti gini, apakah kamu perempuan? Tidak perlu dijawab, sudah perempuan. Maksudnya kamu itu perempuan. Masak kamu gak bisa masak? Kamu ini perempuan apa bukan? Kan sering orang-orang Pontianak ngomong gitu. Kamu gak bisa masak? Perempuan apa bukan? Ini namanya istifham takriri. Yaitu kalimatnya seperti pertanyaan tapi artinya menetapkan. Yaitu kamu itu perempuan, masa gak bisa masak? Gitu ya. Sama seperti contoh ini. Istifham takriri di sini ai wajadaka. Alam yajidka, arti di sini adalah wajadaka. Kami mendapatimu dalam keadaan yatim, yatiman, yatim. Bifaqdi abika, dengan kehilangan ayahmu. Qabla wiladatika, sebelum kelahiranmu. Sebelum kelahiranmu. Au ba'daha, atau sesudahnya. Fa'awa, lalu dia melindungimu. Lalu Allah melindungimu. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan yatim? Fa'awa, lalu Allah melindungimu wahai Muhammad. Dengan cara apa Allah melindungi Nabi Muhammad? Bi'an dhammaka ila ammika Abi Thalib, dengan menyerahkanmu kepada pamanmu yaitu Abu Thalib. Ya. Berarti panjang ini, enggak langsung ke Abu Thalib Nabi Muhammad itu. Begitu yatim langsung apa namanya diasuh oleh siapa? Halimah As-Sa'diyah ya kan? Di dalam salawat nariyah, Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamat ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Itu Rasulullah. Rasulullah itu tanfariju bihil kurab, tanhallu bihil uqad. Rasulullah itu melepaskan segala ikatan. Jelas sudah. Ada seorang sahabat namanya Bahir. Bahir itu sangat susah berbicara. Datang kepada Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, "Nama kamu ini siapa?" "Nama saya ini Bahir ya Rasulullah." "La, bal anta Bashir." Namanya diganti sama Rasulullah. "Nama kamu bukan Bahir tapi Bashir." Begitu namanya diganti sama sahabat Bashir ini ngadu, "Ya Rasulullah, saya ini kesusahan ngomong, uqdah. Ngomongnya itu susah. Paham? Tolonglah doakan saya ini biar ngomong itu lancar, biar bisa berbicara." Oleh Rasulullah, Bashir itu mulutnya dibuka lalu diludahi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu juga sahabat Bashir ini langsung bisa berbicara. Faham? Berarti Rasulullah itu watan halu bihil uqad. melepaskan segala kesulitan, kesusahan. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini saya lagi ada kesusahan ini, tolong ajarkan saya doa agar kesusahan yang lagi menimpa saya ini dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala." Diajarkan sama Rasulullah, "Kamu sholat 2 rakaat." Sholat 2 rakaat, habis itu berdoa. Di antara doanya si orang ini berkata, "Ya Muhammad, inni atawassalu bika wa atawajjahu ilaika." Aku bertawasul untukmu. Padahal Rasulullah masih hidup. Seketika itu juga hajat-hajat orang tersebut langsung dikabulkan oleh Allah. Berarti Rasulullah itu watan haldu bihil muqad. Berikutnya tanfariju bihil qurab. Ananda panjang lebar membahas tentang sholawat nariyah, karena ada hubungan dengan ayat ini. Tanfariju bihil qurab. Rasulullah itu tanfariju bihil qurab. Apa buktinya ini? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ayahnya wafat, Rasulullah SAW lahir, itu kebiasaan di kota tersebut yang mengasuh anak bayi itu adalah ibu-ibu dari pedesaan menyusui, ibu-ibu asuh. Jadi ada pekerjaan pada waktu tersebut. Kenapa? Karena yang di perkotaan itu udaranya masih bersih, bahasanya masih halus, enggak kotor. Kalau di kota itu kan kotor-kotor kan, ngomongnya kasar-kasar. Kalau di kampung-kampung itu bahasanya halus-halus. Tapi itu di Jawa. Kalau di Pontianak semuanya kasar semua. Ini kan gitu. Paham? Ada Jawa halus, ada Jawa kasar. Lah, Siti Halimah Sa'diyah ini sebelum menjadi ibu angkat Rasulullah, beliau ini adalah keluarga yang paling miskin. Dan miskinnya itu sampai keledai yang dia tunggangi, yang dia gunakan untuk ke kota Mekah itu juga kurus. Karena kurus, jadi jalannya lama. Sementara ibu-ibu yang lain sudah pergi duluan sampai ke kota Mekah. Keledainya Siti Halimah belum sampai. Karena apa? Saking kurusnya. Keluarga miskin. Karena Siti Halimah terakhir yang sampai, begitu masuk ke kota Mekah, tidak nemu lagi anak bayi yang mau disusui atau diasuh. Kecuali satu, yaitu Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang lain tidak mau mengasuh Muhammad. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Mikir, kalau anak yatim nanti siapa yang bayar saya? Bapaknya udah gak ada, yang nyari duit gak ada. Miskin saya. Akhirnya orang pada gak mau. Awalnya Siti Halimah pun gak mau. Akan tetapi karena sudah datang telat, sudah tidak ada bayi lagi di kota Mekah, pikir daripada saya pulang tidak bawa apa-apa, ya sudah saya bawa aja bayi Muhammad tersebut. Dibawa. Begitu dibawa, itu seketika itu juga keledainya Siti Halimah As-Sa'diyah yang paling kurus dan yang paling lambat, saat itu juga langsung gemuk dan langsung paling cepat. Bahkan menyusul rombongan ibu-ibu yang sudah pulang ke kampung Bani Sa'ad itu. Bahkan keledainya Siti Halimah yang sampai duluan di kampungnya. Tidak sampai di situ juga. Itu keledai-keledai kambing-kambingnya Siti Halimah yang kurus-kurus, ketika datang Nabi Muhammad langsung gemuk-gemuk. Ya, makan sedikit langsung gemuk, susunya banyak. Susu keledai itu. Sehingga setiap pagi diperah banyak berbotol-botol. Kalau kambing yang lain ketika digembala, sore-sore pulang lapar lagi. Karena lapar susunya enggak banyak. Tapi kalau kambingnya Siti Halimah, keledainya Siti Halimah, sore-sore digembala pulang tetap dalam keadaan kenyang. Jadi susunya banyak, susu keledainya itu. Sehingga bisa berbotol-botol, dijual banyak untung. Makanya tetangga-tetangganya bilang, "Kalau kamu mau gembala kambing, titipkan sama Siti Halimah. Soalnya kambing-kambing Siti Halimah itu pintar cari makan." Hebat-hebat. Berarti Rasulullah itu watan fariju bihil qurab. Panjang ceritanya. Itu dari Siti Halimah. Setelah umur 6 tahun, dikembalikan kepada ibundanya. Siapa ibundanya? Siti Aminah. Tapi enggak lama, cuma beberapa bulan. Meninggal setelah pulang daripada ziarah kholah-kholahnya di kota Madinah, paman-pamannya dari sebelah ibu kota Madinah, dan dikuburkan di Abwa. Ya, lalu diasuh oleh siapa? Siti Suwaibah dulu, pembantunya Kodam ibunya 6 bulan baru diasuh oleh kakeknya Abdul Muththalib sampai umur 8 tahun wafat diasuh oleh pamannya Sayyidina Abu Thalib umur 8 tahun. Faham? Berarti yang dimasukkan bi antam maka ila ammika Abi Thalib langsung ke Abu Thalib itu setelah melalui proses yang panjang. Umur 8 tahun sudah, umur 6 tahun sudah yatim piatu. Faham ya? Tapi Rasulullah walaupun yatim piatu tidak pernah rewel. Tidak pernah rewel. Nanti baca sejarah-sejarahnya itu. Di Maulid Diba itu kan ada. Saking Masya Allahnya dari bayi saja tidak rewel. Rasulullah itu tidak tamak. Ketika disusui itu Rasulullah hanya mau netek dari mohon maaf yang sebelah kanan. Karena apa? Karena Siti Halimah punya anak. Siapa namanya Anda lupa. Itu selalu menetek di sebelah kiri. Rasulullah kalau ditaruh sebelah kiri tidak mau. Karena apa? Dari bayi sudah tahu. Sebelah kiri ini punya saudara sesusuan saya. Bukan punya saya. Tidak mau. Jadi mau disusuin hanya sebelah kanan saja. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Kalau ente kecil tidak tahu anak. Ya. Semuanya enggak cukup punya ibunya yang botol pun disembat semuanya kan gitu. Itu kita. Paham? Enggak cukup botol, beli apa itu yang pipet itu. Ya. Apa? Empeng ya, endot-endot gitu kan. Itu kan kita kecil. Kalau Rasulullah tidak, cukup kanan, itu pun enggak banyak. Begitu kenyang, sudah selesai. Kalau Ria kecil ini, kalau tidur kalau udah tidur baru selesai. Kalau enggak selesai, benar. Kalau Rasulullah tidak, paham. Itu hebatnya. Ketika makan, Rasulullah paham tempat duduknya di situ dan Rasulullah tidak mau mengambil makanan kecuali yang ada di depannya. Misalnya ada makanan yang pengen Rasulullah makan, tapi ditaruh bukan di depan Rasulullah, ditaruh di depan ibunda Siti Halimah Tusa'diyah. Rasulullah enggak mau ngambil. Karena apa? Takut nanti kalau ngambil enggak sopan. Atau takut kalau ngambil nanti ibunya juga pengen makan. Jadi Rasulullah makan apa yang ada di depannya. Kalau di depannya sambal, ya makan hanya lauk sambal. Itu hebatnya Rasulullah. Kalau kita hatta di ujung sana, rela bawa piring ngangkat buat ngambil lauk yang di sana. Kan gitu, paham? Kalau Nabi Muhammad itu tidak. Jadi dari kecil itu sudah tidak tamak, tidak rakus. Selalu makan apa yang ada. Itu. Anak pondok juga gitu. Makan itu apa yang ada. Di sini lauknya tahu, tempe. Ya sudah, makan tahu, tempe. Di sini lauknya makan apa? Iya, lauk bukan anu. Lauknya apa? Tahu tempe kan? Sayur. Makan apa yang ada? Apa anak di rumah makan ayam, sini makan tahu tempe ya. Nanti ayam tuh pre dulu ayamnya. Fahim tum? Ini yatim ya. Wa wajadaka dhalan. Dan dia mendapatimu dalam keadaan tersesat. Amma anta alaihil an minasyari'ah. Mengenai syariat yang harus kamu jalankan. Amma anta alaihil an minasyari'ah. Mengenai syariat yang harus kamu jalankan. Dia mendapatimu dalam keadaan sesat. Amma anta alaihil an minasyari'ah. Mengenai syariat yang harus kamu jalankan. Fahada. Lalu dia memberi petunjuk. Ai hadaka ilaiha. Memberi kamu petunjuk ilaiha kepada syariat itu. Wa wajadaka ailan. Dan dia mendapatimu dalam keadaan ail. Ail itu apa? Fakir, miskin. Dan dia mendapatimu, wahai Muhammad, dalam keadaan miskin. Fa'aghna, lalu dia mengkayakanmu, memberikan kamu kekayaan. Faham? Aghnaka, dia mengkayakanmu, memberikan kamu kaya. Bima qana'aka bihi minal ghanimah, yang kamu merasa puas dengannya. Bima qana'aka bihi, yang kamu merasa puas, qona'ah, qona'ah itu puas. Minal ghanimah, dari ghanimah, apa ghanimah? Ghanimah apa? Harta rampasan perang. Kita perang sama orang Israel, kalah Israel, maka hartanya boleh dirampas. Ya, dirampas semuanya. Yang laki-laki boleh jadi tawanan, boleh dibunuh. Yang perempuan dijadikan budak. Paham? Yang perempuan dijadikan budak, yang anak kecil dijadikan budak. Itu dulu. Sekarang semuanya dibunuh. Tidak peduli laki, tidak peduli perempuan. Apalagi perempuan. Terus sekarang. Itu harta rampasan. Wa ghairiha, dan selain ghanimah itu. Jadi dalam keadaan miskin, lalu Allah kayakan kamu dengan sesuatu yang kamu senang, puas dengan kaya tersebut, dari berupa harta ghanimah atau selain ghanimah. Selainnya banyak. Panennya sukses, dagangannya lancar, dan macam-macam. Wa fil hadits, dan disebutkan dalam suatu hadis, laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu, tiadalah kaya itu karena banyaknya harta. Kaya itu bukan karena banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Jiwanya kaya. Kaya itu bukan kaya harta. Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kaya itu adalah kaya jiwanya. Maksudnya kaya jiwa apa, Bib? Maksudnya kaya jiwa di sini adalah jiwanya kaya raya. Qanaah, namanya juga qanaah. Orang kalau hartanya banyak belum tentu jiwanya kaya. Kadang diberikan baju yang 500.000. Kasih makan ya, jam berapa mau makannya? Enggak usah. Nanti kalau anak ngajar enggak usah kasih lagi, Ria. Ya, air aja cukup. Masa anak sambil ngajar? Ya heran enggak apa-apa. Antum tadi ada ngajar mana? Apa? Antum tadi ada ngajar mana? Ngajar. Anak ngajar terus, Banin. Minggu lalu ngajar Banin. Tapi setelah istirahat pulang karena ada haul anak panitianya. Jadi enggak sempat ngajar Banin. Dua minggu yang lalu anak sakit, masuk rumah sakit. Opname. Ya, tidak sempat ngasih tahu sih. Nah, ya, kembali ke kitab ya. Jadi kaya itu bukan kaya anunya, kaya harta bukan. Akan tetapi kaya yang dimasukkan sini adalah kaya jiwa. Kaya harta itu belum tentu dia jiwanya kaya. Kadang dikasih baju yang mahal, dikasih apa? Gamis yang mahal, enggak cukup kan? Pengen beli lagi. Rumahnya udah bagus, pengen beli lagi. Berarti dia enggak kaya. Tapi kalau jiwanya kaya, qanaah, dikasih baju yang 70.000 dipakai. Dikasih apa rumahnya yang pas-pasan, alhamdulillah, bersyukur. Paham? Motornya yang penting bisa jalan, bisa bonceng anak istri, sudah cukup. Walaupun hanya motor dulu-dulu misalkan, motor tahun 2000-an, yang penting bisa jalan, yang penting bisa bawa anak istri, yang penting bisa mencari nafkah, sudah cukup. Ini namanya kaya. Kaya itu kan cukup artinya. Paham? Kaya itu cukup. Ente pengen kesini cukup ada duitnya, itu kaya. Ente pengen belanja ini cukup ada duitnya, itu kaya. Kalau merasa kurang, itu bukan kaya namanya. Itu namanya miskin. Miskin kan kurang terus. Ya, miskin kan kurang terus. Orang sudah punya mobil 3, pengen beli lagi mobil 1. Berarti kan kurang dia. Berarti miskin, bukan kaya. Udah mobil 10 masih kurang, pengen beli mobil lagi. Kata dia koleksi. Untuk apa mobil banyak-banyak? Untuk yang dipakai cuma satu. Benar. Mobil banyak-banyak untuk apa? Kecuali dia punya anak cucu banyak, dibeliin satu untuk anaknya, dibeliin satu untuk anaknya. Itu lain cerita. Ini untuk pribadi. Untuk apa? Faham? Jelas? Jadi kaya di sini adalah kaya jiwanya. Maksudnya apa? Qanaah. Menerima semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham? jelas. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun orang yatim, anak yatim jangan kau bentak. Dan adapun anak yatim jangan kau bentak. Al yatim jangan kau bentak. Fala taqhar, jangan dibentak. Dibentak dengan apa? Bi akhdhi malihi, dengan diambil hartanya. Au ghairi dzalik, atau selain itu. Anak yatim, ada anak yatim di sini? Siapa? Hah? Yatim itu sampai usia baligh. Jangan sudah 40 tahun anak yatim piatu, beb, betul. Umur 40 tahun yatim piatu. Ada yang mana? Ya sampai usia belajar lah. Yatim itu adalah yang tidak mempunyai bapak. Dalam Islam, yang tidak mempunyai bapak namanya yatim. Paham? Tapi dalam bahasa Indonesia, yang tidak punya ibu namanya piatu. Kalau dalam Islam sama, paham? Yatim piatu ya sama. Jangan dibentak, dengan diambil hartanya. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama bidzulmin innama ya'kuluna fi butunihim nar. Yang makan harta anak yatim secara zalim, maka dia memakan api di dalam perutnya sendiri. Itu. Mungkin kalau orang yang langsung makan harta anak yatim itu sangat jarang terjadi. Siapa anak yatim di sini? Ada anaknya? Siapa? Ya, kalau misalnya anak ngambil harta ente secara langsung jarang kan? Tapi ada yang tidak langsung, yang tidak sengaja. Contoh, ada perempuan namanya Fatimah. Abahnya meninggal. Maka kan ada harta waris. Paham? Harta warisnya belum dibagikan. Tapi baca tahlil dulu. Lah, ada sebagian orang mengadakan tahlil, kan kasih makan ke hadirin. Kasih makan itu pakai harta waris, pakai harta mendiang ayahnya. Lah, ini haram. Kenapa? Karena dia menggunakan harta warisan, harta anak yatim. Karena harta waris kan Fatimah dapat itu. Itu kan termasuk jatahnya Fatimah. Fatimah kan anaknya. Sementara belum dibagi. Fatimah sudah jadi yatim karena abahnya sudah meninggal. Lah, ngadakan tahlil, ngasih makan pakai duit almarhum. Ya berarti kita sama saja ngasih makan hadirin dengan menggunakan hasil uang warisan atau hasil uang anak yatim yang belum dimakan. Berarti hukumnya haram. Sama saja memakan harta anak ya. Banyak gak kayak gitu? Jadi hati-hati kalau hadir tahlil. Kecuali ahli warisnya setuju semua. Fatimah, ini misalnya emaknya ngomong, ini kita mau ngadakan tahlil buat almarhum bapak. Emak dah tak ada duit. Yang ada duit, duit almarhum ayahmu. Sementara duit ini ada jatahmu. Boleh enggak emak pakai buat hadir tahlil bapak? Boleh mak, kata Fatimah. Boleh, untuk bapak apalah yang kurang. Boleh, karena sudah dapat izin. Tapi kalau belum izin, belum ngomong sama anaknya, berarti mengambil harta orang secara zalim. Itu maksudnya. Mengambil harta secara zalim. Ini banyak nih loh zaman sekarang nih. Tahlil pakai harta anak yatim. Atau itu yang pertama. Atau yang kedua gini, santunan anak yatim. Ini banyak nih. Ada gak? Pernah lihat? Santunan anak yatim buat acara besar-besaran. Panggungnya besar, kursinya mewah, dekornya besar, pakai lampu, pakai kot, pakai bunga gitu. Itu kan nyewa, paham? Dekor nyewa, panggung nyewa, kursinya nyewa. Acaranya menyantuni anak yatim. Panitianya capek-capekan, apa namanya? Nyari dana. Tazaria, ini minta dana ya untuk menyantuni anak yatim tanggal 29 Oktober di Punggur. Oh iya. Nyumbang ya 3 juta. Ya, contoh ini. Datang ke Ustadz Sarnawi. Anak yatim nyumbang 10 juta. Paham? Total terkumpul 50 juta rupiah ya. untuk anak yatim. Buat acara besar-besaran. Ternyata anak yatim hanya dapat 10 juta. Loh, 40 jutanya kemana? Buat nyewa terop, buat nyewa panggung, buat nyewa kipas angin, buat nyewa kursi, 40 juta. Acaranya menyantuni anak yatim. Anak yatim gak butuh dekor, anak yatim gak butuh panggung, betul? Anak yatim butuh makanan. Harusnya panggung, dekor 10 juta, 40 jutanya untuk anak yatim. Itu yang benar. Kasih baju, kasih gamis, kasih makanan, kasih duit jajan, kasih beras. Paham? Gak perlu besar-besar. Ini kebalik. Di tempat kita ini terbalik. Dekornya besar-besaran. Nyewa gedung lagi. Ya kan? Nyewa gedung itu 10 juta. Belum nyewa sound-nya, belum nyewa panggungnya. Kan nyewa itu. Belum bikin apa dekornya. Kan bayar semua itu. Kursinya. Paham? Ini. Terus tamu-tamunya dikasih makan. Anak yatimnya dikasih nasi kotak. Ini sama saja memakan harta anak yatim. Secara dolim. Kesian orang yang nyumbang 10 juta. Nyumbang 5 juta. Ternyata hanya untuk kepentingan pribadi. Belum disunat lagi. Nanti pemerintah datang. Dipotong pajak 30%. Pajaknya bukan untuk rakyat. Untuk kantong mereka. Ini rusak. Makanya balak turun terus di Indonesia. Jadi hati-hati. Besok kalau kamu jadi ustazah ya, mengadakan acara santunan anak yatim, biasanya 10 Muharram. 10 Muharram itu hari anak yatim Asyura. Nah, hati-hati, paham? Dekor-dekor acara itu kalau bisa jangan pakai duit sumbangan ini, duit yang lain. Duit sumbangan untuk anak yatim semua semuanya. Atau dikit aja. Lebih khususkan, lebih utamakan anak yatim itu. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun orang yang meminta-minta, fala tanhar, jangan diusir. Ya. Tusjirhu, kau sakiti dia, li faqrihi, karena kemiskinan dia, karena kefakiran dia. Jangan. Ada orang minta-minta, kalau ente tidak punya uang, minimal kamu tolak dengan senyum. Maaf bu, lagi gak ada duit. Minimal gitu. Paham ya? Kalau ada duit, kasihlah 1.000, kasihlah 2.000. Untuk menyenangkan hati dia. Ada duit lebih, kasih 10.000. Orang, apa namanya yang minta-minta itu? Apa? Pengemis. Ya. Pengemis itu, ente kasih 10.000. Hatinya senang luar biasa loh. Karena apa? Mereka jarang dikasih 10.000. Kalau kita jajan dapat 50.000 terus, ya kan? 10.000 ya. Fahim tuh? Kalau tidak ada, kasih 2.000, 1.000. Tidak ada, minimal jawab dengan senyum. Jangan dia bentak. Ini kan ada orang minta-minta bilang, apa kok ini minta-minta terus. Kan gitu. Atau di, apa namanya, hatinya jelek. Apa ibu ini? Badan masih sehat, bah. Tak mau kerja. Kan ada orang kayak gitu, hatinya itu kan. Jangan seperti itu. Paham? Termasuk para pengamen-pengamen di jalanan. Betul, syariat mengharamkan kita untuk ngasih mereka. Yang ngamen-ngamen itu jangan dikasih, gak boleh. Haram hukumnya. Tetapi kalau sedekah boleh. Ah, di sini ente masukkan unsur dakwah. Ada yang ngamen-ngamen, nyanyi apa gak tahu lana gitu kan. Ente kasih 1.000, niat sedekah plus dakwah. Dakwahnya gimana, Beb? Dakwahnya pas ngasih ente bilang, jangan lupa sholat ya dek. Dek bajunya itu nggak apa terbuka auratnya, nanti beli baju buat tutup aurat ya pakai celana panjang. Dek udah sholat asar belum? Sholat asar ya. Ini saya kakak kasih duit 2.000. Sambil nasihat. Masalah dia. Gimana? Ke pengamennya abang-abang. Pengamennya abang-abang. Ya terserah ente. Paham? Terserah kamu ngasih apa tidak. Namanya tidak wajib. Kalau ana biasanya gitu. Kalau ada pengamen, kasih. Nah, sambil nasihatin. Sudah masuk waktu asar. Udah sholat asar belum? Sholat dulu. Masalah dia sholat gak sholat, yang penting kita sudah berdakwah. Faham? Nah. Kalau yang ngaminnya abang-abang, ya kasih yang lain. Atau suruh teman kita yang lebih tua yang ngasih, sambil nasihati. Oh bang, jangan lupa sholat ya bang ya, biar jadi lelaki soleh gitu. Kelepek-kelepek ya gitu. Sambil dakwah, paham? Tapi kalau niat ente ngasih duit ke pengamen, hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi kalau ente sedekah sambil dakwah, itu bagus. Paham? Itu bagus. Loh, apa bedanya? Beda. Kalau ente ngasih duit karena pengamen, berarti ente mendengar lagu dia, menikmati nyanyian dia. Kalau sedekah kan tidak. Ya. Nyanyiannya enggak usah ente dengar, nikmat aja enggak. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun dengan kenikmatan Tuhanmu itu, kenikmatan Tuhanmu, nikmat dari Tuhanmu, alaika kepadamu wahai Muhammad bin nubuwah, dengan nubuwah kenabian, wa ghairiha, dan selain nubuwah, fahadith, maka disebut-sebutkan. Dan terhadap nikmat Rabbmu, fahadith, ya, disebut maka hendaknya kamu sebut-sebut. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad setiap dapat nikmat disebut sebut seperti nubuwah. Itu apa namanya? Itu bagus. Nanti dapat nikmat misalkan apa? Ya dapat nikmat lah. Dapat rezeki 200.000, boleh, alhamdulillah tadi orang tua ada datang dikasih duit 200.000. Boleh. Paham, tapi niatnya tahadus bin nikmah. Tapi hati-hati, tahadus bin nikmah dengan riya ini beda-beda tipis. Riya ya, bukan riya, riya. Tahu riya? Minta puji. Paham. Contoh, misal gini, ana dapat HP ceramah. HP-nya bagus, harganya 12 juta. Kan nikmat, paham? Nikmat, ana bilang. Ana kemarin ceramah, alhamdulillah dikasih orang HP. Kan nikmat ini. Dianjurkan, disebutkan. Tapi hati-hati. Tahadus bin nikmah dengan riya ini beda-beda tipis. Kadang ana niatnya tahadus bin nikmah, tapi bisa jadi riya, minta puji. Ana alhamdulillah dapat HP bagus kemarin ceramah di Sungai Asam atau Sungai Bemban misalkan. Pak HP, niatnya tahadus bin nikmah, tapi bisa dipelintir sama setan jadi riya, minta puji. Oh, tengok HP aku cantik, awal bagus, ya. Akhirnya pahalanya hilang. Itu hati-hati kamu. Kamu dapat laki ganteng soleh misalnya, suami ya, dapat suami. Kamu sebut di depan temanmu, alhamdulillah aku dapat suami perfect. Ganteng, wajah dapat, kaya ada, nasab ada, agama ya. Tahadus bin nikmah, ana tahadusan bin nikmah. Tetapi bisa jadi niat kamu riya atau sombong. Minta puji atau menjatuhkan lawan bicaramu. Jadi hati-hati dalam menyebutkan nikmat. Paham? Lebih baik kalau belum bisa mengontrol hatinya atau belum belajar bab khusus tentang riya, lebih baik dijauhi. Jangan sampai jatuh ke bab riya. Nanti pahalanya bisa hilang semuanya. Fahim? Akhbir, fahadith ay akhbir. Arti hadith ini adalah akhbir. Ya, kasih kabar, beritakan, sebut-sebut. Wahudifa dhamiruhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'al. Dan dihapus dhamir yang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian fi'il-fi'il. Di sebagian fi'il-fi'il. Jadi domir di sini di dalam surah Ad-Duha ini kan khitabnya kepada Nabi Muhammad. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Lah, tapi domirnya dihapus. Seharusnya kan dari awal kan gini, mana tadi? Kan alam yajidka, ka itu kepada Nabi Muhammad. Wa wajadaka dolan, harusnya fahadaka. Harusnya alam yajidka yatiman fa'awaka. Harusnya gitu. Wawajadaka dolan fahadaka. Wawajadaka a'ilan fa'agnaka. Harusnya gitu. Tetapi dihapus. Domirkanya itu dihapus di sebagian fi'il. Agar apa? Riayatan nil fawasil, untuk menjaga fawasil. Fawasil itu penutup ayat. Paham? Biar akhir ayatnya sama semua. Wadduha, walaili idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Biar ujung-ujungnya sama semuanya. Alam yajidka yatiman fa'awa gitu. Tapi kalau ujung ayatnya itu ditambah domirka, ya jadi enggak serasi, enggak enak didengar. Alam yajidka yatiman fa'awaka, kan enggak enak didengar. Wajadaka dhallan fahadaka, kan enggak enak didengar. Paham? Tapi karena dihapus biar enak didengarnya. Paham ya? Surah Al-Insyirah Makkiyah 8 ayat. Berikutnya surah Al-Insyirah Makkiyah 8 ayat. Masih ingat Makkiyah apa? Yaitu ma nazala qoblal hijrah. Jumlahnya 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah. Alam nasyrah. Sama istifham takrir sebagaimana yang sudah ana jelaskan barusan tadi ya.